Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk pada pembahasan tentang bina'ul Ka'bah. Tentang pembangunan Ka'bah. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan suatu riwayat, kata beliau, akhraja Abdul Razzaq wal-Hakim wa-Tabrani. Abdul Razzaq dan Al-Hakim dan Al-Tabrani menyebutkan bahwasanya Ka'bah di zaman jahiliyah dibangun di atas batu-batu tanpa ada semacam semen yang melekatkan batu-batu tersebut. Hanya batu-batu yang disusun dan kemudian tingginya tidak tinggi, tidak terlalu tinggi. Ya. Disebutkan oleh sebagian ahli sejarah, Ka'bah pertama kali atau di zaman jahiliyah tingginya sekitar tis'ah azru, sekitar 9 hasta, yaitu sekitar 4 meter atau 4,5 meter. Tidak terlalu tinggi. Kemudian Ka'bah dahulu pintunya tidak tinggi, tapi dia sampai ke bawah pintunya. Oleh karenanya, tatkala Ka'bah yang tingginya tidak terlalu tinggi, sering dikenai dengan misalnya ada hujan, maka turunlah hujan mengenai batu-batu Ka'bah, sehingga mulai merusak Ka'bah, pondasi Ka'bah tidak kuat. Maka akhirnya orang-orang Quraisy mereka ingin memperbaiki Ka'bah. Dahulu Ka'bah tidak ada pondasinya, jadi batu langsung disusun sehingga dengan tinggi sekitar 4,5 meter. Kemudian orang tawaf di situ, tidak ada dinding yang mengkokohkan Ka'bah. Akhirnya sering terkena dengan suyul, dengan kalau ada air yang datang atau ada terpaan yang datang, sehingga Ka'bah tersebut akhirnya rusak. Sebagian ahli sejarah juga menjelaskan bahwasanya sempat ada yang mengatakan di zaman jahiliyah, ada yang mengatakan di zaman Abdullah bin Zubair. Allah alam bisawab di zaman mana yang terjadi, tapi katanya juga terjadi kebakaran tatkala itu. Ada seorang wanita yang sedang tawaf di Ka'bah dengan membawa semacam gaharu yang dibakar, tahu-tahu bunga apinya lari mengenai kiswah Ka'bah sehingga akhirnya membakar Ka'bah. Ka'bah pun agak rusak, kemudian juga diterpa dengan suyul, dengan semacam banjir. Dan akhirnya orang-orang Quraisy bersepakat untuk memperbaiki Ka'bah. Dan Nabi SAW ikut serta dalam perbaikan Ka'bah tersebut. Tatkala itu umur Nabi SAW 35 tahun. Yaitu 5 tahun sebelum Nabi SAW diangkat menjadi seorang Nabi. Maka tatkala mereka membangun Ka'bah, tidak ada yang berani membongkar Ka'bah. Kenapa? Karena sekitar 35 tahun yang lalu, telah terjadi peristiwa dihancurkannya tentara bergajah. Peristiwa Abraha, di mana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tayran ababil, yaitu burung-burung yang berkelompok-kelompok dengan membawa masing-masing burung bawa 3 buah batu untuk dilemparkan kepada pasukan bergajah tersebut, dan Allah menghancurkan mereka. Oleh karenanya tatkala Ka'bah akan dipugar dan diperbaiki, harus dibongkar dulu. Orang-orang Quraisy tidak ada yang berani bongkar Ka'bah. Mereka takut kualat, takut menimpa mereka apa yang telah menimpa Abraha 35 tahun yang lalu. Namun ada seorang di antara mereka yang bernama Al-Walid Ibnul Mughirah. Maka dia pun nekat untuk membongkar Ka'bah. Dia berkata kepada orang-orang Quraisy, aturiduna bihadmiha al-islah am al-isa'ah. Kalian ingin menghancurkan Ka'bah ini untuk memperbaiki Ka'bah atau ingin memperburuk Ka'bah? Qalu balil islah. Kami ingin perbaiki Ka'bah. Qala inna Allah la yuhlikus salihin. Kalau begitu Allah tidak akan menghancurkan orang-orang yang berbuat baik. Wa akhadhal mi'wal. Maka dia mulai mengambil cangkulnya. Maka dia pun membongkar Ka'bah. Sedikit dulu. Akhirnya malam itu tidak ada yang berani ikut dia ikut-ikutan bongkar Ka'bah. Tarabbasun nas tilkal lailah. Maka orang-orang semuanya menanti apa yang terjadi pada malam hari ini. Jangan-jangan dia terkena azab. Sebagaimana azab yang menimpa Abraha. Maka mereka menunggu malam tersebut apa yang terjadi kepada Al-Walid Ibnul Mughirah. Namun ternyata tidak terjadi apa-apa. Mereka berkata, fa'in usiba lam nahdi minha syai'an. Kalau dia ditimpa sesuatu musibah, kita tidak akan bongkar Ka'bah sama sekali. Ternyata di pagi hari, dia dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari Al-Walid Ibnul Mughirah kemudian kembali lagi kepada kegiatannya, pekerjaannya, membongkar Ka'bah. Maka dia bongkar Ka'bah, orang-orang pun ikut serta bersama dia untuk ikut membongkar Ka'bah. Sampai akhirnya mereka bongkar Ka'bah seluruhnya sampai pada pondasi Ibrahim. Kemudian mereka ingin membangun kembali Ka'bahnya, batunya diganti. Batunya diganti kecuali Hajar Aswad. Yang lainnya semua diganti dengan batu yang baru. Kenapa? Batunya sudah terkena air, mungkin sudah lumutan, sudah mulai rusak, bahkan ada yang mengatakan pernah terjadi kebakaran, sehingga harus diganti dengan batu yang baru. Maka tatkala itu mereka bersepakat di antara mereka bahwasanya mereka tidak akan memasukkan dalam pembangunan Ka'bah kecuali dari hasil yang baik. Tidak ada dari hasil zina, tidak ada dari hasil riba, la yudkhal fihi mahrubaghin wala bai'u riba wala madlamatu ahadin minan nas. Tidak boleh ada dari hasil zina, upah zina, tidak boleh ada dari hasil jual beli riba, dan tidak boleh juga ada dari hasil kezaliman terhadap orang lain. Akhirnya mereka pun bangun Ka'bah, tatkala itu Nabi SAW ikut serta dalam bangunan Ka'bah. Disebutkan bahwa dalam hadis yang sahih, tatkala itu Nabi SAW membangun Ka'bah ditemani oleh pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi mereka berganti-gantian. Ada yang bangun, ada yang istirahat, ada yang bangun, ada yang istirahat. Suatu saat Nabi SAW bersama pamannya Al-Abbas ikut membangun. Namun tatkala itu matahari sangat terik, maka batu-batu terasa panas. Demikian juga kalau batu diletakkan langsung di atas pundak, maka akan terasa sakit. Maka Al-Abbas, paman Nabi SAW, memberi ide kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ija'al izaraka ala rakabatika yakika minal hijarah. Letakkan sarungmu di pundakmu, di lehermu, kemudian angkat batu di atas pundakmu tersebut. Maka Rasulullah SAW tatkala hendak mengangkat sarungnya, kharra ilal ard. Maka Rasulullah SAW pun pingsan. Sampai akhirnya matanya memandang ke langit. Thumma afaqa, tatkala beliau sadar, beliau berkata, izari izari fashudda alaihi, atau fashadda alaihi izarahu. Maka tatkala Rasulullah SAW sadar, dia mengatakan, sarungku, sarungku. Ini disebutkan oleh para ulama, Allah Subhanahu Wa Taala hendak menjaga Nabi SAW. Kenapa? Kalau Nabi SAW angkat sarungnya, maka akan kelihatan aurat, entah pahanya, entah apanya. Karena sarungnya kemudian diangkat ke atas, gimana? Pasti akan tersingkap sebagian dari hal yang seharusnya tertutup. Khawatir auratnya kelihatan atau pahanya kelihatan. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Nabi tidak melakukan demikian. Dan dahulu di zaman jahiliyah, telanjang atau terbuka pakaian bukanlah perkara yang terlalu diingkari. Oleh karena kita tahu bahwasanya orang-orang jahiliyah dahulu, mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang bulat. Dan itu berlanjut, bahkan Nabi SAW sudah menjadi seorang Nabi, masih terjadi tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang bulat. Sampai pada tahun ke-9 Hijriah, Nabi SAW mengutus Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu untuk berhaji, kemudian mengumumkan kepada semua orang, Alla yahujja ba'dal am musyrikun wala yatufu bil baiti uryan. Setelah tahun ini, enggak ada lagi orang musyrik yang boleh berhaji, dan tidak boleh ada lagi yang telanjang tawaf di Ka'bah. Kenapa mereka dulu tawaf telanjang? Disebut karena mereka merasa baju yang mereka gunakan adalah digunakan untuk maksiat. Maka mereka malu untuk tawaf, sementara baju yang mereka pakai adalah baju untuk maksiat. Artinya namanya orang tidak terdiri dari maksiat. Karena mereka melakukan bid'ah, bid'ah yang mereka pikirkan lebih baik kita tanggalkan baju kita, sehingga kita suci dari maksiat, baru kita tawaf. Maka wajar mereka banyak yang tawaf dalam keadaan telanjang. Oleh karenanya tidak heran tatkala Al-Abbas mengatakan kepada Nabi, angkat saja sarungmu, letakkan di atas, di pundakmu atau di lehermu, baru kau angkat batu. Dan Nabi akan melakukannya tatkala itu, karena ini hal yang biasa. Tatkala Nabi akan melakukannya, Allah jaga agar Nabi SAW tidak tersingkap auratnya, meskipun belum jadi Nabi tatkala itu. Maka Allah pun menjadikan Nabi SAW pingsan. Demikianlah Nabi SAW ikut serta dalam bangunan Ka'bah. Sampai di sini saja kajian kita, insyaAllah besok kita lanjutkan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.